إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa TV Roja dimanapun anda berada dan para pendengar TV dan Radio Al-Iman, semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan salah satu dari pedoman hidup kita, yaitu kitab, yaitu hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibahas dari kitab yang sangat masyhur, yaitu kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Pembahasan kita insyaAllah memasuki bab yang ke-63, bab at-tanafus fil umuril akhirah wal istikthar mimma yutabarrak bihi. Jadi bab ini kata Imam An-Nawawi, bab yang menjelaskan tentang at-tanafus. At-tanafus yaitu sikap berlomba-lomba untuk mendapatkan kemenangan. At-tanafus fi umuril akhirah, dalam hal-hal berkaitan dengan akhirat, hal-hal berkaitan dengan urusan din, yang mana tentu kepada akhirat. Wal istikthar mimma yutabarrak bihi, dan juga memperbanyak hal-hal yang dengannya seorang mendapatkan keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu beramal di dalam hidup ini, tentu beramal yang baik, amal yang soleh, ya, sesuatu yang terpuji bagi seorang hamba. Bahkan kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah untuk berlomba-lomba dalam berbuat baik, berlomba-lomba di dalam amal-amal soleh. Dan Allah Azza wa Jalla dalam bentuk kata perintah dalam Al-Quranul Karim, Allah menyebutkan pada beberapa ayat. Contohnya Allah Azza wa Jalla berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam berbuat baik. Demikian pula di dalam hal mendapatkan ridha Allah, surga Allah, dan berbagai kenikmatan yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang beriman, Allah Ta'ala berfirman, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Untuk yang demikian itulah hendaklah orang yang berlomba, mereka berlomba. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala, sebagaimana biasanya dan metode beliau, di dalam kitab beliau ini, yaitu Riyadhus Salihin, beliau menyebut ayat-ayat Al-Quran, jika ada ayat, pada permulaan dari bab yang akan beliau uraikan hadis-hadisnya. Nah, sebagaimana dalam bab ini, juga beliau membawakan beberapa ayat. Salah satu ayat yang saya bacakan tadi dari surat Al-Mutaffifin ayat ke-26. Setelah Allah menyebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang disiapkan Allah untuk ahli-ahli surga, untuk penduduk dan penghuni surga, kemudian Allah berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dan dalam hal itulah hendaklah orang-orang yang berlomba, mereka berlomba. Ini untuk mendapatkan kebaikan, kenikmatan, Karena surga diperoleh dengan kesungguhan. Ya. Diperoleh dengan susah payah. Dengan jerih payah. Mengapa demikian? Karena khuffatil jannah bil makarih. Karena surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Artinya untuk mencapai surga itu, seorang hamba di dunia ini, dia harus mampu menghadapi berbagai macam tantangan. Tantangan di dalam dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tantangan hawa nafsu. Tantangan syahwat. Dan yang lainnya. Sehingga dia memerlukan kesabaran dan keyakinan yang betul-betul yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya bersabar itu sangat penting dalam kehidupan kita. Bersabar untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi seorang tidak akan mampu bersabar apabila dia tidak memiliki keyakinan. Nah, keyakinan itulah yang mendorong seorang untuk bersabar. Yakin kepada Allah akan janji-janjinya bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang mengerjakan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, bagi orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW, bagi orang-orang yang bertauhid. Ya, ini memerlukan kesabaran. Nah, kalau seorang yakin betul bahwa apa yang Allah janjikan, Allah akan memberikan kepadanya jika dia betul-betul melaksanakan dengan baik, maka insya Allah dalam menjalani hidup ini, dia akan mampu untuk bersabar. Dan bersabar bagian dari iman. Dan kesabaran itulah seorang mendapatkan kemenangan, ya, mendapatkan keridhaan Allah. Dan kesabaran. Maka, demikian pula dalam berlomba, dalam beramal, dalam berbuat, kita harus sabar. Sabar dalam ketaatan pada Allah Azza wa Jalla. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan sabar terhadap musibah-musibah yang menimpa diri kita. Kalau ada musibah menimpa diri kita, jangan menuding orang lain. Tudinglah diri kita. Ya. Jadi seorang mukmin ketika dia diuji oleh Allah Azza wa Jalla, dia introspeksi dirinya. Ya. Tentang perbuatannya, dosanya, kesalahannya. Sehingga dia memperbaiki dirinya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian dia yakin pada Allah Azza wa Jalla bahwa ujian itu, ya, akan mendatangkan kebaikan. Diampuni dosanya dan diangkat derajatnya. Jadi tanafus memerlukan kesungguhan dan kesabaran. Berlomba-lomba dalam berbuat baik memerlukan ketekunan, kesungguhan, dan kesinambungan. Harus terus-menerus. Ya. Namanya orang berlomba itu sampai dia mendapatkan kemenangan. Baru dia berhenti. Selama belum mendapatkan kemenangan, dia terus berupaya dalam perlombaannya. Dan kayak perlombaan kita di dunia ini perlombaan seumur hidup. Ya. Tidak ada waktu istirahat. Istirahat adalah ibadah pada Allah. Ya. Dalam tabadul al-a'malis salihah, itulah istirahatnya seorang mukmin. Di dalam dia bergantian, silih berganti amal kebaikan yang dilakukannya. Itulah istirahatnya. Ya. Itulah istirahatnya seorang mukmin. Istirahat itu bukan tidur, bersantai, tapi dalam perlombaan menuju akhirat. Istirahat itu adalah pergantian di dalam melakukan amal-amal kebaikan dan amal-amal soleh. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Ayat yang kedua yang dibawakan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surah As-Saffat ayat yang ke-61. Limithli hadza falyamalil amilun. Untuk yang demikian inilah hendaklah orang-orang yang berbuat, orang-orang yang beramal, mereka beramal. Dunia ini tempatnya beramal. Akhirat tempatnya memetik hasil dari amal yang kita lakukan. Dunia ini adalah tempatnya kita menanam. Akhirat adalah tempatnya untuk insyaallah ta'ala kita memanen hasil tanaman kita selama di dunia ini. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Apabila baik tanamannya, maka yang dipanennya pun kebaikan. Kebaikan yang berlipat ganda. Karena rahmat dan karunia Allah yang tidak pernah membuat perhitungan dalam membalas hamba-hambanya. Dan apabila sesuatu yang ditanam itu buruk, maka hasil panennya pun ada keburukan. Ya, adalah keburukan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang amalan-amalan manusia. Ya, innama hiya amalukum. Sungguhnya apa yang kalian dapat itu apa yang kalian lakukan. Apa yang kalian kerjakan. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan hendaklah dia memuji Allah azza wa jalla. Waman wajada ghairu dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Dan barang siapa yang mendapatkan selain dari kebaikan, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka kesempatan untuk beramal, untuk berlomba di saat roh dan nyawa kita masih berada dalam tubuh kita ini. Namun ketika roh kita dicabut, nyawa kita dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, maka di saat itulah terhentinya amal-amal perbuatan, amal-amal kebaikan yang bisa kita lakukan. Kecuali apa yang telah kita tanamkan di dunia ini. Ya, seperti sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, itu yang akan berkesinambungan. Adapun yang lainnya terputus. Maka dari itu, ketika Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menulis bab ini, bab at-tanafus fi umuril akhirah. Bab tentang berlomba-lomba dalam hal, dalam perkara berkaitan dengan akhirat. Bukan dengan dunia. Ya. Tapi berkaitan dengan akhirat. Berlomba dalam kebaikan. Untuk mendapatkan negeri akhirat yang mulia. Dan saya pernah membawa perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in yang sangat zuhud dalam kehidupannya. Kata beliau, man nafasaka fid dunya faqallidha fi unuqih. وَمَنْ نَفَسَكَ فِي الْأَخِرَةِ فَنَافِسْهُ. Kata beliau, rahimahullah, barang siapa yang berlomba denganmu di dalam hal berkaitan dengan dunia, maka kalungkanlah dunia itu di lehernya. Berikan dunia itu padanya. Karena dia mengajak anda berlomba di dunia. Berlomba untuk kepentingan duniawi. Maka kalungkanlah dunia itu di lehernya. Lalu kata beliau, وَمَنْ نَفَسَكَ فِي الْأَخِرَةِ فَنَافِسُهُ. Namun jika orang itu, dia berlomba denganmu dalam hal berkaitan dengan akhirat, maka berlombalah dengannya. Berlombalah dengannya. Ya, jadi dalam hal berkaitan dengan akhirat, silakan kita berlomba. Kalau dunia, berikan pada orang yang ingin dunia itu. Subhanallah. Kalimat yang indah. Ya. Kalimat yang pantas dicatat. Jantin tak emas. Jadi perkataan-perkataan salaf, pendahulu kita yang soleh, yang penuh dengan isi dan kandungan yang demikian indahnya, dan menanamkan prinsip-prinsip hidup yang memantapkan seseorang akan keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah perkataan salaf. Tidak sama dengan perkataan khalaf. Ya. Banyak kalimatnya, banyak kata-katanya, tidak ada isinya. Tidak ada isinya. Ya. Tapi kalimat salaf, perkataan-perkataan para salaf dahulu, kalimatnya singkat, kata-katanya hanya pendek, sedikit. Tapi isinya, Masya Allah, isinya panjang. Ya, memuat muatan-muatan yang luar biasa. Hikmah yang mereka sampaikan kepada kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, adapun hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bisyarabin." Bahwasanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan minuman. Fasyariba minhu. Maka beliau pun kemudian minum dari minuman tersebut. Wa an yaminihi gulamun. Sedangkan di samping beliau ada seorang anak muda. Ya, gulam, anaknya masih kecil. Wa an yasarihi al-asyyakh. Sementara di sisi kirinya ada orang-orang yang sudah tua, yang umurnya jauh lebih daripada anak yang ada di samping beliau, sisi kanan beliau. Faqala lil ghulam. Maka ketika beliau setelah minum minuman yang diberikan pada beliau, beliau mengatakan kepada anak muda ini, ya, "Ata'dhanu li an u'tiyaha ula?" Apakah engkau izinkan aku untuk memberikan pada mereka duluan, yakni orang-orang yang sudah tua ini? Ya. Karena semestinya memberikan itu memang sebelah kanan yang didahulukan. Tapi di sebelah kanan ini seorang anak yang di bawah umur. Sementara di sebelah kanan ini, sebelah kiri orang-orang yang lebih tua dari yang ada di sisi kanan beliau. Maka beliau meminta izin kepada anak muda ini. Apa kau izinkan aku untuk memberikan mereka duluan? Karena semestinya engkau duluan aku berikan. Ya. Tapi beliau minta izin kepada anak yang punya hak ini agar dia memberikan haknya kepada mereka duluan. Subhanallah. Betapa indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka faqala al-ghulam, beliau mengatakan pada anak muda itu, "Adza ata'dhanu li an utiya haula?" Apakah engkau izinkan aku untuk memberikan yakni minuman ini kepada mereka duluan? Faqala al-ghulam, "La wallahi ya Rasulullah." Kata anak muda ini, "La, tidak. Demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak izinkan. La usiru bi nasibi minka ahadan." Ya, artinya aku tidak akan, ya, memberikan bagianku yang semestinya aku yang harus dapat dari apa yang kau minum itu, aku tidak berikan, ya, bagian aku ini kecuali kepada aku. Karena yang pertama minum adalah Rasulullah SAW. Ya. Oleh karena itu Abu, si anak muda ini ingin supaya dia yang minum setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baru kemudian yang lainnya. Makanya dia mengatakan, "La wallahi ya Rasulullah. Tidak wahai, demi Allah wahai Rasulullah, tidak. La usiru binasibi minka ahadan. Aku tidak akan jadi memberikan kepada yang lainnya bagianku yang langsung dari engkau. Aku tidak berikan kepada siapapun." Fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi. Maka Rasulullah kemudian meletakkan bejana minuman itu, diletakkan, diberikan kepada ke tangan anak tersebut. Dan disebut oleh An-Nawawi rahimahullah, ternyata anak muda itu adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, tentu hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adab-adab di dalam minum ketika ada sejumlah orang. Yang pertama diberikan itu yang sebelah kanan. Baru kemudian sebelah kiri. Ini asalnya demikian, ini adab. Bukan kiri duluan baru kanan. Tapi kanan duluan baru yang kiri. Meskipun yang kiri ini orang-orang lebih tua. Ya. Yang dalam banyak hal mereka didahulukan. Tapi dalam hal seperti ini yang disebutkan dalam hadis ini tetap diberikan yang sebelah kanan. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang pandangan syariat. Dalam suatu masalah itu tetap didahulukan dari pandangan yang lainnya. Karena di sini ada dua sisi pandang. Apa yang dilakukan oleh Nabi Alaihissalam dari sisi pandang syar'i, dahulukan yang di sebelah kanan. Kemudian juga beliau melihat sisi yang lainnya. Karena ada beberapa sejumlah hal yang memang orang tua yang didahulukan. Seperti dalam hal berbicara. Dalam beberapa hadis yang lalu yang kita bicarakan. Yang kita bahas. Ketika ada orang anak yang kecil akan berbicara. Beliau mengatakan kabir-kabir. Kata Nabi SAW, biarkan yang besar, dahulukan yang besar yang berbicara. Itu dalam hal berbicara. Tapi dalam hal minum ini, tidak. Ya, dahulukan yang kanan, baru kemudian yang kiri. Ini menurut syariat. Kemudian juga, ketika mendahulukan yang kanan itu, bukan karena yang kanan itu mempunyai manzilah. Kalau dia punya manzilah tinggi, diberikan dia. Tidak. Ya, tetapi di dalam hal majlis, satu majlis, bahwa siapapun yang ada di sebelah kanan, entah manzilahnya tinggi atau rendah, lebih utama atau tidak, tetap dia yang diberikan duluan. Dia yang diberikan duluan. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghormati orang yang lebih tua. Makanya beliau di satu sisi beliau mendidik Abdullah bin Abbas dan meminta izin kepada beliau untuk mendahulukan orang-orang lebih tua ini. Jadi adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mendahulukan. Jadi beliau alaihissalatu wassalam mengajarkan kepada kita untuk menghormati, memuliakan orang yang lebih tua. Karena ini adab. Adab yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Sebagaimana dalam sejumlah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sejumlah hadis dari beliau. Bahwa orang yang tidak mengenal atau tidak menghormati yang lebih tua, lebih dewasa dari di antara kami itu bukan dari golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan ajarannya. Bukan tuntunannya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang orang yang mempunyai hak, dia lebih berhak terhadap hak tersebut. Ya. Di sini yang paling berhak dalam masalah dalam yang dikisahkan dalam hadis ini adalah yang di sebelah kanan. Itu yang paling berhak. Ya. Makanya Rasulullah SAW meminta maaf izin kepada anak muda itu, kepada Abdullah bin Abbas. Karena memang dia yang paling berhak. Baru kemudian yang lainnya. Maka dahulukan orang yang berhak. Dahulukan atau berikan orang yang berhak akan haknya. Ya. Dan tidak memberikan pada yang lainnya sebelum yang berhak ini mendapatkan haknya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa yang dilakukan oleh para sahabat, yaitu mereka datang di majlis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik masih kecil ataupun yang sudah dewasa, yang tua, mereka hadir di majlis Rasulullah Sallam, itu majlis ilmu, karena majlis beliau penuh dengan ilmu, ya, itu majlis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka sungguh-sungguh mendatangi majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dibolehkan. Jadi kalau ada orang bertanya, bolehkah kita masukkan anak kecil di satu majlis, majlis ilmu yang di sana ada orang-orang lebih dewasa atau orang tua? Jawabannya boleh. Sambil kita mengajarkan mereka adab-adab di majlis. Ini anak kecil yang wajarlah. Ya, bukan terlalu kecil yang kadang-kadang juga justru mengganggu, ya, seperti menangis, ya, atau mungkin buang air, kencing. Nah, ini malah mengganggu majlis itu. Tapi anak yang wajar, yang sudah bisa berpikir, mumayyiz, ya, itu boleh dihadirkan di majlis-majlis ilmu, majlis orang-orang dewasa, supaya dia mengetahui adab di dalam majlis. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Baina Ayyub alaihi salam yaghtasilu uryanan." Ketika Nabi Ayyub alaihi salam sedang mandi dalam keadaan dia membuka pakaiannya, fakhorro alaihi jaradun min dahabin, maka tiba-tiba jatuh, berjatuhan, ya, atau khorro alaihi, berdatangan padanya, berjatuhan, jaradun min dahab, semacam serangga belalang yang diciptakan oleh Allah dari emas. Faja'ala Ayyub yahfi fi thawbihi, maka kemudian Ayyub alaihissalam, beliau mengambil dengan kedua tangannya, kemudian dimasukkan dalam pakaiannya, ya, dimasukkan dalam pakaiannya. Fanadahu rabbuhu, maka Rabbnya itu Allah Azza wa Jalla memanggil Ayyub. Fanadahu rabbuhu azza wa jalla, maka Rabbnya Allah azza wa jalla memanggilnya dan mengatakan kepada beliau, ya Ayyub, alam akun aghnaituka amma tara, wahai Ayyub, bukankah aku telah mencukupkan engkau melebihi dari apa yang engkau lihat itu, yang dari serangga atau belalang yang terbuat dari emas. Qal bala wa izzatika, kata Nabi Ayyub, iya benar, demi keperkasaanmu ya Allah, bahwa engkau telah memberikan kecukupan padaku yang lebih dari apa yang aku lihat ini. Tetapi kata beliau, walakin la ghinan bi an barakatika, wahai Rabbku, akan tetapi aku tetap dan senantiasa membutuhkan keberkatanmu, ya. Aku senantiasa memerlukan, membutuhkan keberkatan darimu. Subhanallah. Hadis ini dari Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kisah ini atau hadis ini adalah hadis sahih. Ya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, karena mungkin ada yang bertanya, apa ada belalang dari emas? Orang yang ciptakan emas ya Allah, yang menciptakan belalang ya Allah, yang menciptakan alam semesta ya Allah, ya, tidak mustahil. Ya. Tidak mustahil. Orang beriman akan dengan mudah mengimaninya. Demikian pula orang berakal sehat. Ya. Yang akalnya sehat, tidak sakit, dia akan beriman. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Jangankan hanya menciptakan belalang dari emas, yang lebih dari itu Allah mampu menciptakan. Nah, jadi hal-hal seperti ini wajib kita iman, wajib kita iman. Nabi Allah Ayyub alaihissalam, salah seorang utusan Allah Azza wa Jalla, yang dia diberikan oleh Allah kekayaan, kecukupan, ya. Kemudian Allah menguji beliau dengan sakit. Selama kurang lebih 18 tahun beliau sakit. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai harta-hartanya itu habis. Tinggal istrinya yang membantu beliau, yang setia pada beliau. Ya. Itu Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Adapun kisah tentang Nabi Ayyub atau riwayat-riwayat yang mengatakan beliau sakit itu sampai ulat ada di tangannya atau di badannya, sampai berjatuhan jari jemarinya, ini tidak benar. Karena Allah tidak memberikan kepada manusia, kepada para nabi, penyakit yang membuat manusia jijik pada mereka. Ya. Karena Allah tidak memberikan kepada para anbiya penyakit yang menjadikan manusia jijik dari mereka. Jijik terhadap mereka. Ya. Seperti penyakit kusta, lepra. Justru Nabi Isa itu sebagai orang yang diberi mujizat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal menyembuhkan atau mengobati dan menyembuhkan orang yang penyakit lepra. Itu Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi kisah-kisah yang kita dengar kadang-kadang di siapa khutbah Jumat tentang kesabaran, tentang ujian, selalu dibawa tentang Nabi Ayyub ini. Yang mana ulat sampai tubuhnya sampai berulat. Ya. Memakan, jatuh kemudian diangkat, ditaruh lagi. Subhanallah, di mana kisah ini? Ya. Ini kisah-kisah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Para anbiya lebih mulia dari itu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, Nabiullah Ayyub alaihissalam ketika beliau dalam keadaan mandi dalam keadaan membuka pakaiannya, tiba-tiba datang tadi, ya, berjatuhan padanya, ya, apa namanya, belalang dari emas. Sejumlah belalang dari emas. Oleh karena itu beliau melihat hal ini, beliau menampungnya, dikumpulkannya, kemudian diletakkan di pakaian beliau. Karena beliau sedang mandi, kemudian ditaruh di pakaian beliau. Lalu ada suara. Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Ayyub, "Ya Ayyub." Kata Allah Taala, "Wahai Ayyub." Ya. "Alam akun aghnaytuka amma tara?" Bukankah aku telah mencukupkan engkau dari apa yang engkau lihat itu? Yang aku berikan pada engkau lebih dari yang engkau lihat itu. Maka dijawab oleh Nabiullah Ayyub alaihissalam, "Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, betul. Apa yang engkau katakan bahwa engkau telah memberikan pada aku lebih dari yang aku lihat ini, itu betul. Aku tidak memungkiri." Tetapi kata beliau, ya, "Aku tidak pernah, ya, tidak membutuhkan keberkatanmu. Ini aku selalu memerlukan keberkatanmu. Aku membutuhkan keberkatanmu, ya Allah." Jadi barokah dari Allah Azza wa Jalla. Beliau ambilnya. Bukan karena tamak, bukan karena rakus. Tetapi karena aku ingin keberkatan dari engkau, ya Allah. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini banyak pelajaran kita ambil dari hadis ini. Di antaranya adalah seorang mukmin selalu berupaya untuk mendapatkan keberkatan dari Allah Azza wa Jalla. Dan dia berupaya untuk menambah keberkatan itu. Ya. Keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Jangan meminta berkat pada manusia. Berapa sih? Dan manusia tidak punya hak memberikan keberkatan. Yang memberi keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa kalau ada orang menikah, bertemu dengan saudara kita, barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi Anda. Itu artinya. Ya. Lah kemudian ada lagi di akhir zaman, zaman kita ini ada sebagian orang, sebagian kaum muslimin datang kepada seorang, minta berkatannya, ya. Minta berkatannya, minta berkatannya, minta keberkatan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan minta pada manusia. Ya. Jangan minta kepada manusia, tapi mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bolehnya seorang itu memperbanyak hal-hal yang halal. Ya. Selama itu halal, baik, bermanfaat, bisa diberikan orang kepada orang lain, bisa diberikan sedekah dengan hal tersebut, maka silakan kita mencari yang halal itu. Dan ini termasuk hal yang tidak dilarang di dalam agama kita. Ya. Yang penting seorang itu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ketika dia mendapatkan yang halal, kemudian dia mengeluarkan zakat dari yang halal itu, atau dia berbagi kepada kaum muslimin, maka ini adalah hal yang dibolehkan. Hal yang baik. Hal yang utama. Ya. Kita melihat para sahabat di antaranya Utsman bin Affan radhiyallahu an, Umar Siddiq, Umar bin Khattab, mereka orang-orang cukup. Orang yang kaya. Tapi kekayaan mereka, mereka tempatkan pada tempatnya. Mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada larangan untuk menjadi seorang kaya dalam Islam ini. Tidak ada larangan untuk menjadi seorang kaya di dalam Islam ini. Tetapi ada catatan penting. Bagi orang yang kaya dalam Islam ini, yang pertama, kekayaannya didapatkan dari hal yang halal, dari harta yang halal. Tidak boleh dari harta yang haram. Yang kedua, kekayaannya tidak boleh menjadikannya lalai dari mengingat Allah. Yang ketiga, dia harus memberikan hak Allah, dalam arti zakat, dari kekayaan yang dimilikinya. Jadi seorang boleh menjadi seorang yang mampu, orang yang kaya dalam Islam, tetapi dengan tiga hal penting yang perlu diketahui oleh setiap yang kaya. Kekayaannya dia peroleh dari harta yang halal. Harta yang benar. Bukan harta tipuan, pemalsuan, riba, dan yang lainnya tidak. Tetapi dari harta yang halal, dari jerih payahnya. Dari hasil keringatnya. Kemudian yang kedua, harta itu yang dimilikinya, jangan sampai menjadikan dia lalai dari mengingat Allah. Karena banyak di antara manusia, ketika miskin, Masya Allah, taat kepada Allah, sholat lima waktu di masjid, doa siang malam, ya. Tetapi begitu dia diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla berupa kekayaan, dia mulai sibuk. Mulai melalaikan kewajiban-kewajibannya. Mulai jarang datang ke masjid. Ya. Karena sibuk dengan harta. Jadi tidak dibenarkan seorang yang memiliki harta, hartanya menjadikan dia lalai dari mengingat Allah. Jangan sampai demikian. Kemudian yang ketiga, dia wajib mengeluarkan zakat. Hak Allah harus dia berikan. Yaitu kepada mereka, tujuh golongan yang disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang kaya yang pandai bersyukur. Dan banyak bersyukur. Dia melebihi dari yang lainnya. Sudah kaya, taat pada Allah, banyak bersyukur, maka ini luar biasa. Ya, dia mendapatkan kedudukan manzilah yang mulia. Karena dia, kekayaannya tidak menjadikan dia kufur pada nikmat Allah. Tapi justru menjadikan dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang bolehnya mandi dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, tentu di tempat yang tertutup. Boleh. Tidak adalah larangan seorang untuk mandi dalam keadaan dengan melepas pakaiannya semua di tempat yang tertutup. Walaupun ada sebagian yang lebih cenderung mengatakan walaupun di tempat yang tertutup seorang sedapat mungkin dia menutup auratnya. Ya, aurat yang sangat pokok itu yang ditutupi. Ya. Tapi secara hukum, secara umum boleh. Seorang mandi dalam keadaan telanjang di tempat yang tertutup dan dia sendirian. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu berbicara, ya. Allah tidak bisu. Dan kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla zat yang dia itu berbicara. Tetapi jangan pernah kemudian dibayangkan cara berbicara Allah, kaifiyah berbicara Allah sama dengan manusia, tidak. Atau sama dengan makhluknya, tidak. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tiada sesuatu pun yang sama, yang serupa dengan Allah, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi jangan pernah kita bayangkan, dan tidak boleh kita membayangkan bagaimana Allah berbicara. Tidak boleh. Tapi kita beriman bahwa Allah berbicara. Contohnya dalam hadis ini Allah memanggil, fanadahu rabbuhu azza wa jalla. Maka Allah azza wa jalla memanggil Ayyub. Ya Ayyub, alam akun agnaituka amma tara. Wahai Ayyub, bukankah aku telah mencukupi engkau? Melebihi apa yang kau lihat itu? Jadi Allah berbicara. Ya. Bukan kemudian menciptakan sesuatu, menciptakan pembicaraannya di makhluk, kemudian makhluk itu yang berbicara, tidak. Itu pendapat yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendapat yang menyimpang dari pendapat para sahabat yang berdasarkan dalil Quran dan Sunnah. Ya. Jadi Allah berbicara. Allah berbicara, tapi jangan digambarkan, dibayangkan bagaimana berbicaranya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini, juga hadis ini itu menjelaskan kepada kita tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla dalam menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Allah berkuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah menciptakan dalam hadis ini di antara makhluknya yang namanya jarad, belalang. Diciptakan dari emas. Ya. Allah maha kuasa. Jangan kita benturkan dengan akal kita yang sempit. Ya. Nah, itulah di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, semoga kita sehat walafiat, kita akan memasuki bab yang ke-64. Bab 64. Babu fadlil ghaniyyi syakir. Bab tentang keutamaan orang kaya yang bersyukur kepada Allah. Apa keutamaannya yang akan dibahas? Yang jelas dia memiliki keutamaan. Bab fadlil ghaniyyi syakir. Bab tentang keutamaan orang kaya yang bersyukur. Wa huwa man akhadha al-mala min wajhihi. Orang kaya yang bersyukur itu disebutkan oleh An-Nawawi di sini, wa huwa man akhadha al-mal min wajhihi. Yaitu orang yang mengambil harta, yang mendapatkan harta dari jalurnya. Artinya jalur yang halal, bukan dari jalur yang haram. Wa sarafahu fi wujuhihi. Dan orang ini juga dia membelanjakan harta itu pada jalan-jalan kebaikan. Al-ma'mur biha. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjalankan, membelanjakan harta itu kepada jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bab yang akan kita bahas insyaallah taala. Semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang banyak bersyukur kepadanya. Karena bersyukur itu akan mendatangkan nikmat-nikmat yang lain. Tetapi kufur akan mendatangkan bencana pada kita. kufur kepada nikmat Allah itu sebab bencana, malapetaka, ya, karena tidak bersyukur. Bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, menjadi umat yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan menjadi bangsa yang senantiasa mensyukuri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan demikian insyaAllah Allah akan menambah nikmat yang ada pada kita. Karena kita membutuhkan dan terus memerlukan nikmat-nikmat Allah. Karunia Allah, barokah dari Allah, kita tetap memerlukannya. Ya. Tidak ada yang tidak membutuhkannya. Nah itulah kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan insyaAllah sudah ini adalah sesi tanya jawab. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam. Baik. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum kepada Ustaz Mubarak atas penyampaian materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa Roja dapat bertanya melalui layanan telepon 021-823-6543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Kita akan bacakan dari pertanyaan pesan singkat seorang hamba Allah yang bertanya, Ustaz, dulu ketika saya masih SD pernah mencuri sesuatu, namun saya tidak ingat apakah waktu itu saya sudah balig atau belum. Dan sekarang saya telah dewasa dan teringat kembali hal tersebut, tapi barang yang saya curi tidak ada lagi wujudnya. Pertanyaannya adalah apakah saya berdosa mengingat waktu itu belum balig, dan jika berdosa bagaimana cara menebus dosa tersebut kalaupun saya harus mengembalikan senilai dengan barang yang saya curi langsung. Mungkin saya malu, Ustaz. Barakallahu fikum atas nasihatnya. Namun saya tidak ingat apakah waktu itu saya sudah balig atau belum. Dan sekarang saya telah dewasa dan teringat kembali hal tersebut, tapi barang yang saya curi tidak ada lagi wujudnya. Pertanyaannya adalah apakah saya berdosa mengingat waktu itu belum balig, dan jika berdosa bagaimana cara menebus dosa tersebut kalaupun saya harus mengembalikan senilai dengan barang yang saya curi langsung. Mungkin saya malu, Ustaz. Barakallahu fikum atas nasihatnya. Baik, pertanyaan saudara penanya tentang apa yang dilakukannya di masa kecil. Dan itu memang banyak di masa-masa kecil, kadang-kadang ya, yang namanya anak kecil berbuat hal-hal yang dia tidak berpikir panjang. Karena memang mungkin lingkungannya juga kurang baik, atau mungkin teman-temannya yang kurang baik, sehingga kadang-kadang ya itu, ada anak-anak, apalagi zaman dahulu, ya, yang memang melakukan sesuatu, misalnya pencurian. Yang pertama, Anda bertobat pada Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda belum balik, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika Anda tahu orang itu dan barang yang Anda tahu, barang yang anda ambil tanpa hak, ya, Anda tahu betul dan bisa dikembalikan, dan orangnya masih ada sekarang ini yang punya barang itu, wallahu a'lam, saya melihat Anda tetap mempunyai kewajiban mengembalikannya. Beli yang serupa, kembalikan. Kalau Anda malu, takut dan lain sebagainya, ya bisa sekarang dengan cara yang lain. Entah mengutus orang atau kirim melalui apa kantor pos atau yang lainnya, ya, insyaallah mudah-mudahan itu akan menjadi kebaikan. Jadi, Anda beli suatu barang yang sama dengan barang itu, kirim ke orang itu. Dahulu saya pernah mengambil, dan saya minta maaf, ya, sebesar-besarnya, yang namanya saya masih kecil waktu itu, belum terfikir yang seperti sekarang ini. Setelah aku mengetahui, mengenal, ya, dalil, mengetahui mana yang halal, mana yang haram, maka saya kembalikan. Intinya carilah cara yang paling bijak dalam masalah ini. Ya. Itu kalau orangnya masih ada. Tapi kalau orang yang sudah meninggal, ya, barang yang Anda curi ini milik seseorang dan dia sudah meninggal orangnya, ya, maka jika ada ahli warisnya, kembalikan kepada ahli warisnya. Jika tidak, maka Anda bersedekah ke jalan-jalan kebaikan senilai barang itu, ya, dengan niat pahalanya kepada orang tersebut. Ya, Anda infakkan harta senilai barang tersebut dengan niat bahwa ganjaran pahala untuk orang yang itu orang tersebut. Ini jika orang telah meninggal. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kami coba menyapa dari pendengar maupun pemirsa Roja di kesempatan pagi hari ini, ingin bertanya secara langsung melalui nomor 021-823-6543. Baik, silakan. Ya, halo. Halo. Ya, assalamualaikum Bapak. Ya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa, dari mana? Dengan Bapak Bogis dari Banggai. Silakan Bapak, langsung ke pertanyaan yang disampaikan. Apa hukumnya sawuk menyogok? Baik. Cukup? Nah, ditunggu jawaban ya, dan nasihat dari Ustaz ya. Baik, barakallahu fikum. Silakan Ustaz dapat menyimak dengan baik. Dengan siapa, dari Hukum menyogok adalah haram. Ini jelas tentang hukum sogok menyogok itu adalah haram. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyogok dan orang yang disogok. Laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyogok dan orang yang disogok. Maka dari itu seorang kalaupun dia terjerumus dalam hal ini, segera bertobat, minta ampun pada Allah SWT. Ya. Jangan kemudian dia membenarkan, tidak. Tapi dia tetap minta ampun, bertobat, kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah zat yang maha pengampun kepada hamba-hambanya yang bertobat dan sungguh-sungguh dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum menyogok adalah haram, tidak dibolehkan dalam agama ini. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Demikian kita akan mengakhiri kajian kita karena waktu yang membatasi kita. Silakan untuk disampaikan istifadah kita. Barakallahu fikum. Sibin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan tentu nasihat kami pada kesempatan yang baik ini kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat ya, yang mendengarkan apa yang disampaikan ini untuk selalu dan terus kita menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang wajib. Wajib bagi setiap orang muslim dan muslimah. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Dan tentu ilmu yang kita pelajari itu hendaklah ada pengaruh pada diri kita. Yaitu untuk membersihkan hati kita. Membersihkan perbuatan kita. Membersihkan lisan kita. Ya. Itu diantara hikmah dari ilmu yang bermanfaat. Ya. Ilmu yang bermanfaat hendaklah diwujudkan dalam amal perbuatan dan membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Kalau orang punya ilmu tapi tetap mengotori jiwanya, hatinya, na'udzubillah. Ya. Orang punya ilmu tapi hatinya kotor. Hatinya hasad, dengki, iri, kibir, ujub. Ini penyakit. Ya. Penyakit ini sulit disembuhkan. Kalau seorang tidak bertekad dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla menghilangkan penyakit-penyakit itu. Maka ilmu bermanfaat adalah ilmu yang merubah perilaku seseorang dari atau menjadi yang lebih baik. Itulah ilmu yang al-ilmu nafi'. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian pula apabila ada kesalahan, kami senantiasa merujuk dari setiap kesalahan. Karena itulah yang seyogianya dilakukan oleh seorang muslim. Sebagaimana dikatakan oleh seorang alim, nahnu abid al-haq. Ya, kita ini ibarat budaknya kebenaran. Ya. Jadi kita ini menuruti kebenaran itu. Kalau kita salah, kemudian dapatkan kebenaran, ikuti kebenaran, tinggalkan kesalahan. Ya. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Qul qawli hadza. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.